pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 29. Kalimat kunci hari ini adalah... Cikaku de miru to ookii desu ne. Kalau dilihat dari dekat, besar ya. Anna sedang mengunjungi kota Shizuoka, di mana Sakura dilahirkan. Hari ini ia diajak ke tempat yang dapat melihat Gunung Fuji dengan sangat bagus oleh sepupu Sakura, Kenta. Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang dan terdaftar dalam situs warisan kebudayaan dunia UNESCO. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 29. Kalimat kuncinya adalah... Cikaku de miru to ookii desu ne. Kalau dilihat dari dekat, besar ya. Fuji-san da. Chikaku de miru to ookii desu ne. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna mengatakan Fuji-san da. Gunung Fuji. Fuji-san adalah Gunung Fuji. Da adalah bentuk informal dari des. Ungkapan sopan pada akhir kalimat. Apakah san dalam Fuji-san sama dengan san, sebutan kehormatan pada nama orang? Bukan, meskipun pengucapannya sama. Gunung adalah yama. Namun diucapkan sebagai san saat disambung dengan nama gunungnya. Chikaku de miru to ookii desu ne. Kalau dilihat dari dekat, besar ya. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Dalam kalimat ini, subjek Fuji-san yang artinya Gunung Fuji dihilangkan. Chikaku adalah dekat. De adalah partikel yang mengindikasikan tempat. Miru adalah bentuk kamus dari mimasu yang artinya melihat. To adalah partikel yang mengindikasikan syarat. Kita menggunakannya saat atau jika sesuatu terjadi akan menyebabkan terjadinya hal yang lain. Ini mengindikasikan hubungan sebab akibat. Jadi, chikaku de miru to berarti kalau kita melihatnya dari dekat. Berhati-hatilah di sini, kata kerja menggunakan bentuk kamus atau bentuk nai sebelum to. Jika partikel to dipasang setelah kata kerja, ini mengindikasikan suatu syarat, betul ya? Betul. Ooki adalah besar, kecil adalah chiisai. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Ne adalah partikel yang ditambahkan pada akhir kalimat. Gunakan saat Anda menginginkan persetujuan dari orang yang Anda ajak bicara. Kini, mari kita berlatih mengucapkan dalam bahasa Jepang, kalau kita melihatnya dari dekat, besar ya. Chikaku de miru to ookii desu ne. Anna memperhatikan sesuatu. Are, kumo no katachi ga boushi mitai desu. Bentuk awannya terlihat seperti topi. Are adalah kata seru yang Anda gunakan saat menyadari akan sesuatu. Kumo adalah awan. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Katachi adalah bentuk. Na adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Di sini, kumo no katachi atau bentuk awan merupakan subjeknya. Boushi adalah topi. Mitai adalah seperti. Awan terlihat seperti topi. Awan di atas satu puncak gunung seperti topi disebut kasagumo. Ini dikatakan pertanda hujan. Kenta menjelaskan kepada Anna. Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Kalau awan itu terlihat, hujan akan turun lo. Ano adalah itu. Ini merupakan kata demonstratif yang menunjukkan pada suatu benda yang jauh. Kumo adalah awan. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Mieru adalah bentuk kamus dari miemasu yang artinya bisa dilihat atau terlihat. To adalah partikel yang mengindikasikan suatu syarat. Novriana, apa sih perbedaannya antara mimasu dan miemasu? Mimasu Artinya Anda melihat sesuatu dengan sengaja. Miemasu. Berarti sesuatu terlihat atau bisa dilihat, atau Anda kebetulan melihatnya meskipun tidak sengaja. Kalau begitu, Gunung Fuji terlihat adalah Fujisan ga miemasu, betul? Betul sekali. Mari kita kembali ke adegan tadi. Ame adalah hujan. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Hurun da yo berarti akan turun lo. Turun adalah furimasu. Bentuk kamusnya adalah furu. Di sini, furu digabungkan dengan nda. Ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi atau mengapa. Nda. Dalam pelajaran 27, Anda belajar menggunakan ndes. Saat Anda menjelaskan sesuatu, bentuk informal dari ndes adalah nda. Yo. Adalah partikel yang digunakan pada akhir kalimat saat Anda mengajari orang yang diajak bicara mengenai sesuatu yang belum diketahuinya. Jadi, amega furunayo berarti hujan akan turun lo. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 29 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah chikaku de miru to ookii desu ne. Kalau dilihat dari dekat, besar ya. Fujisanda. Chikaku de miru to ookii desu ne. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari enda, ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Saya ingin tahu lebih banyak cara menggunakannya. Sensei mengatakan, bentuk dasar dari nda adalah noda. Ucapkan noda pada akhir kalimat saat Anda ingin menjelaskan apa yang akan terjadi, mengapa, atau dalam situasi apa. Dalam percakapan informal, gunakan enda. Untuk cara yang sopan, gunakan endes. Anda tidak dapat menggunakan bentuk mas dari kata kerja sebelum noda. Anda harus menggunakan bentuk biasa, seperti misalnya bentuk kamus atau bentuk ta. Misalnya, Anda ingin mengatakan hujan akan turun, jika awan seperti itu terlihat. Hujan akan turun adalah ame ga furimasu. Gantilah furimasu, yang artinya turun, menjadi bentuk kamusnya furu. Dan tambahkan enda, jadi ucapkan ame ga furu nda. Kalimat sopannya adalah ame ga furu ndesu. Noda menjadi nanoda. Jika kata benda atau kata sifat na diletakkan sebelum noda. Dalam hal itu, enda menjadi nanda. Jadi jika pekerjaan shigoto adalah alasannya, katakan shigoto nanda. Kalimat sopannya adalah shigoto nandesu. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Wah, hujan deras. Dalam bahasa Jepang, ini digambarkan sebagai zaza. Kita mengatakan zaza saat hujan deras. Saat hujan rintik-rintik, kita menggunakan shito-shito. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum nutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini. Inilah pojok catatan si Anna. Gunung Fuji dengan awan di atasnya juga indah. Kenta dapat meramalkan cuaca dengan melihat bentuk awan. Ia tahu banyak, ia bisa diandalkan. Apakah Anda menikmati pelajaran 29? Kalimat kunci hari ini adalah chikaku de miru to ookii desu ne. Kalau dilihat dari dekat, besar ya. Sampai jumpa. Thank you.